Lagu Sepia-Sepia itu adalah kekasih gelap ya, punya pacar tapi punya pacar lain ya, atau punya istri tetapi punya pacar lain, itu namanya Sepia. Yang nyanyi lagi curhat ya, yang nyanyi. Rasanya jadi Sepia itu gimana gitu ya. Ya sudah, kita mainkan dulu Sepia, kita mainkan bersama Romansa News. Sepia, Dasyat lagunya ada Sebia ya, lagu yang adem, lagu yang jangan damai ya.